Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang selalu diberikan kepada kita. Sampai detik ini Allah tabaraka wa taala masih selalu memberikan kenikmatannya kepada kita. Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Semestinya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Usulu Thalathah, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan baca keterangan yang ditulis oleh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masuk kita pada pembahasan berikutnya. Walil imani bil yaumil akhir samaratun jalilatun. Beriman terhadap hari akhir memiliki sekian banyak buah yang indah. Minha di antaranya al-ula yang pertama, ar-raghbatu fi fi'li ta'al at-ta'ati wal hirsu 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum. Dengan seseorang beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa harap untuk melakukan ketaatan dan bersemangat terhadap ketaatan tersebut. Karena dia beriman terhadap hari akhir, beriman terhadap hari pembalasan. Raja'an li thawabi dzalikal yaum. Karena dia mengharapkan balasan di hari itu. Tidak ada yang sia-sia ketaatan yang kita lakukan, masyarul ahibbah. Barakallahu fikum, selama di dunia ini. Kita melakukan ketaatan kepada Allah. Kita mengerjakan salat, menunaikan salat, membayar zakat, talabul ilmi syar'i, berbakti pada kedua orang tua, melakukan ibadah-ibadah sunnah, kita menyebarkan ilmu agama, itu semua akan dibalasi nanti, akan ada ganjarannya, akan ada bayarannya. Tidak sia-sia perbuatan kebaikan yang kita lakukan selama di dunia ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau remehkan kebaikan sedikit pun. Walaupun itu sedikit dipandang manusia sedikit, tetapi jangan diremehkan. Lakukan. Walaupun menyingkirkan gangguan di jalan, itu mungkin dipandang manusia bisa semua melakukannya. Tetapi ketika engkau lakukan dengan ikhlas karena Allah, bernilai pahala di sisinya, maka inilah yang semestinya dilakukan. Jangan diremehkan kebaikan sedikit pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita untuk berlindung dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, walau bisyikkit tamrah, meskipun dengan sebutir kurma, sepotong kurma, kecil sedikit. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, bisa jadi sebab terhindarnya kita dari nerakanya Allah tabaraka wa taala. Maka hendaknya selalu kita berupaya, berharap, melakukan ketaatan dan bersemangat melakukannya. Nah, ini buah dari beriman terhadap hari akhir. Beriman terhadap hari akhir. Asaniyatu yang kedua, ar-rahbatu inda fi'lil ma'siyati wal marda biha khaufan min iqabi dzalikal yaumi. Rasa takut, cemas ketika melakukan kemaksiatan, ketika ridha terhadap kemaksiatan, khaufan min iqabi dzalikal yaum, karena dia takut akan hukuman di hari itu. Azab Allah tabaraka wa ta'ala sangat pedih, sangat dahsyat. Dia mengilmui itu semua. Dia membaca kitabullah, membaca sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana dampak buruk bagi pelaku maksiat di dunia sebelum di akhirat dan di akhirat kelak. Dia mengetahui itu semua, maka dia tinggalkan. Karena dia takut akan hukuman Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hendaknya setiap mukmin ketika melakukan ketaatan kepada Allah, meniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin mendapatkan pahala di hari itu. Ketika meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, juga karena takut akan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala di hari itu. Inilah yang dibimbingkan di dalam Islam. Ada rasa harap dan ada rasa takut, cemas. Tidak sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian manusia. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu mengharapkan surga, haramkan surga kepadaku. Jikalau aku beribadah kepadamu karena takut ke dalam neraka, masukkan aku ke dalamnya. Hadza batil. Hadza qaulun batilun yukhaliful kitab was sunnah. Ini adalah pemahaman yang tidak benar, yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Sahihul Bukhari bahwa aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling sering, ya aktsar itu paling sering, paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya. Ya Rabb kami, ya Allah ya Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Tetap di dunia mengharapkan kebaikan. Banyak macam kebaikan itu. Istri yang salihah termasuk salah satu dari kebaikan. Anak yang saleh termasuk salah satu dari kebaikan. Harta yang diberkahi termasuk salah satu dari kebaikan. Teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik termasuk salah satu dari kebaikan. Sangat banyak kebaikan itu. Minta Nabi SAW kebaikan di dunia. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Apa kebaikan di akhirat? Al-Jannah. Surga Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kebaikan di akhirat. Itu kebaikan di akhirat. Dimasukkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ke dalam surga. Wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dilindungi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azab neraka yang sangat dahsyat, yang siksanya sangat pedih. Maka hendaknya demikian setiap mukmin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan ketaatan kepada Allah berharap pahala. Ketika melakukan ketika ada kemaksiatan hendaknya berupaya meninggalkannya karena takut akan siksa Allah tabaraka wa ta'ala di hari itu. Barakallahu fikum. Ats-tsalitsah, yang ketiga, tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirati wa thawabiha. Tasliyah, hiburan kepada mukmin dari apa yang telah luput padanya dari dunia ini. Bima yarjuhu, dengan apa-apa yang dia harapkan padanya berupa kenikmatan akhirat dan pahalanya. Hiburan, misal dia luput melakukan sesuatu ini yang telah dia niatkan, tidak sempat dia lakukan, tidak bisa dia lakukan, terluputkan padanya. Maka ingat, semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Bersabar agar mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, indahnya beriman kepada hari akhir. Hendaknya kita kuatkan selalu keimanan kita. Kita pupuk selalu keimanan kita terhadap hari akhir. Lihatlah. Kesemangatan seseorang melakukan ketaatan kepada Allah adalah ketika dia beriman kepada hari akhir dengan sangat-sangat kuat keimanannya. Seorang yang kuat keimanannya terhadap hari akhir, semangatnya sangat tinggi untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Semangatnya sangat tinggi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semangatnya sangat tinggi untuk berharap pahala di sisi Allah. Sangat tinggi kesemangatannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika keimanan seseorang terhadap hari akhir sangat kuat. Demikian pula ketika keimanan seseorang terhadap hari akhir sangat kuat akan melahirkan perbuatan yang sangat terpuji. Yaitu dia menjauhi dosa-dosa. Dia menjauhi dosa-dosa kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini bahwa itu akan berdampak buruk pada dirinya di dunia sebelum di akhirat. Dan berdampak buruk pada dirinya di akhirat kelak. Dia jauhi kemaksiatan kepada Allah. Dia jauhi kemaksiatan kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak tobat. Nabi SAW aksar min sab'ina marratan. Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hari lebih banyak dari 70 kali. Wahuwa ma'sum dalam keadaan beliau SAW. Dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi SAW selalu beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa memperbanyak istighfar ini. Bertaubat selalu kepada Allah. Menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Takut akan akibat dan dampak yang akan memberikan kepada dirinya ketika dia bermaksiat kepada Allah. Demikian pula sebaliknya, ma'asyarul ahibbah barakallahu fikum. Kurangnya, lemahnya keinginan seseorang melakukan ketaatan kepada Allah disebabkan lemahnya keimanan dia terhadap hari akhir. Kuatnya keinginan dia melakukan kemaksiatan, menerjang pelanggaran-pelanggaran yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Karena lemahnya keimanan dia terhadap hari akhir. Maka dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka dia melanggar batasan-batasan itu. Karena lemahnya keimanan terhadap hari akhir. Maka pentingnya, ma'syaral ahibba barakallahu fikum. Kita menguatkan selalu, kita pupuk selalu keimanan kita terhadap hari akhir. Kita yakinkan selalu hati kita bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sekecil apapun dia akan menuai hasilnya nanti. Akan melihat nanti hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejelekan sekecil apapun, dia juga akan melihat nanti hasilnya. Maka dunia ini tempat bercocok tanam. Apapun yang kita lakukan berupa kebaikan, berupa kejelekan, akan kita tuai nanti hasilnya di hari kiamat. Imani selalu hari akhir, masyaral ahibba barakallahu fikum. Ingat, kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan kembali, dunia ini tidak kekal. Dunia ini akan fana, akan sirna semuanya. Kita akan dikembalikan kepada Allah menuju negeri yang kekal dan abadi. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan sekumpulan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ada sekumpulan manusia yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Allah subhanahu wa ta'ala bantah mereka di dalam banyak ayatnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu insyaallah. Pertemuan berikutnya tidak kalah serunya dari pembahasan ini dan masih berkaitan dengan pembahasan ini.